Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada di dalam bab al-amru bil muhafadhah ala sunnah wa adabiha. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan hadis yang ke-10 atau hadis yang ke-169 dari Riyadhus Shalihin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-ashir عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث كسبوله داري عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال beliau mengatakan قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah berdiri di tengah-tengah kami bi mau'izatin menyampaikan sebuah nasihat, sebuah wejangan. Faqala, maka beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ilallahi ta'ala, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, uratan tidak berpakaian, ghurlan dan tidak berkhitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan tambahan buhman, kalian juga tidak membawa apapun. Hufah adalah orang-orang yang tidak beralas kaki. Laisa alaihim ni'al wala khifaf wala ma yaquna bihi arjulahum. Dia tidak pakai sendal, tidak juga pakai khuf, sepatu, dan segala sesuatu yang melindungi kaki. Ya, kakinya kaki kosong, kaki telanjang. Uratan adalah manusia yang laisa alaihim kiswah, badiyatun absyaruhum. Seorang manusia dalam kondisi tidak memakai pakaian apapun. Tidak ada kain di atas kulit mereka. Ghurlan yakni ghairu maftunin, mereka kembali seperti asalnya, tidak berkhitan. Meskipun semasa di dunianya dia pernah dikhitan, tapi nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semua akan kembali sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Buhman ay laisa ma'ahum malun, mereka datang tidak membawa harta apapun. Tayyib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Allah dalam surat Al-Anbiya 103. Kata Allah azza wajal, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami jadikan mereka awwala khalqin, pada penciptaan yang pertama. Artinya di kelahiran, di awal kelahiran mereka. Nu'iduhu, kami akan kembalikan itu. Wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami. Innakunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Qala ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali diam kalau taklim? Tenang. Kalau tidak catat, tenang, didengarkan. Qala ala, ketahuilah. Wa inna awwalal khalaiq, sesungguhnya manusia pertama, yuksa yaumal qiyamah, yang akan diberikan pakaian nanti di hari kiamat, karena tadi mereka semua datang dalam kondisi telanjang tidak berpakaian. Nah, manusia yang pertama kali akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihi salatu wassalam, adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ketahuilah, sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku. Fayu'khadhu bihim dzatash shimal. Lalu mereka diambil, yukhad maksudnya dibawa. Mereka diambil dan dibawa melalui jalur kiri. Jadi maksud jalur kiri adalah jalur ke neraka. Tariq ila nar. Ada di antara orang-orang dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan digiring melalui jalur kiri menuju ke neraka. Faqulu ya rab ashabi. Lalu aku mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabb, ya Allah, mereka adalah sahabat-sahabatku. Dalam riwayat lain diulang, ashabi ashabi. Mereka adalah sahabat-sahabatku. Dalam riwayat yang lain disebutkan ummati ummati. Ya Allah, mereka adalah umatku. Fayuqal, lalu dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Fa'aqulu kama qala al-'abdu shalih. Maka ketika dikatakan kepada beliau bahwa mereka ini yang digiring menuju neraka ini adalah orang-orang yang berbuat di dalam agama Allah, di dalam syariat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh beliau. Begitu mendengar keterangan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'aqulu kama qala al-'abdu shalih. Aku pun akan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh seorang hamba Allah yang saleh, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ini ucapannya Isa alaihi salam. Ya Allah, kuntu 'alaihim syahidan. Aku menjadi saksi, mengetahui bagaimana mereka. Ma dumtu fihim, selama aku hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tetapi ketika engkau telah mewafatkan aku, ya Allah, engkau adalah zat yang menjadi pengawas bagi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau adalah zat yang maha mempersaksikan, mengetahui, melihat segala sesuatu. Beliau sebutkan di sini, diringkas, ila qawlihi al-azizul hakim, sampai firman Allah al-azizul hakim. Kelengkapan ayatnya, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau ya Allah menghendaki untuk mengazab mereka, maka mereka itu hambamu, semua di bawah kuasa engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi kalau engkau menghendaki untuk mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mulia, yang maha tinggi, lagi maha bijaksana. Fayuqalu li, lalu dikatakan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundhu faraqtahum. Sesungguhnya mereka itu lam yazalu, selalu, senantiasa, murtaddin, menjadi orang yang murtad. Artinya apa? Mereka itu menjadi orang-orang yang berbalik arah, meninggalkan engkau, meninggalkan syariat engkau. Mundhu faraqtahum, setelah engkau meninggalkan mereka, setelah engkau wafat. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 4625, Muslim nomor 2860. Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Ini hadis yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di depan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau menyampaikan khutbah. Dan khutbah yang disebut di sini adalah khutbah aridah. Itu khutbah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tiba-tiba dengan tujuan memberikan ilmu kepada para sahabat. Nah, beliau berdiri di depan para sahabat radhiyallahu taala anhum menyampaikan pesan wasiat mau'izah kepada mereka tentang kondisi akhir manusia seluruhnya. Bahwa nanti manusia semua mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat seluruhnya. Tanpa terkecuali. Baik Adam alaihi salam sebagai manusia yang pertama sampai dengan nanti manusia yang terakhir yang kita tidak pernah tahu siapa orang itu. Tapi mereka semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dan ketika mereka dikumpulkan di hari kiamat, tentu itu setelah tiupan sangkakala yang ketiga atau menurut pendapat yang kedua, sangkakala kebangkitan, di mana mereka dibangkitkan kembali dari kematian-kematian mereka. Lantas dikumpulkan semua untuk dimintai pertanggungan jawab atas amal-amal yang mereka lakukan semasa di dunia. Nah, ketika dikumpulkan untuk menunggu putusan amalan mereka, mereka dikumpulkan dalam kondisi hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Dibangkitkan dan dikumpulkan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian apapun, tidak ada sehelai kain pun yang mereka kenakan. Mereka kembali tidak berkhitan dan mereka tidak membawa harta benda apapun. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Benar-benar kami kembalikan seperti kondisi awal mereka dilahirkan. Tidak ada seorang manusia pun yang dilahirkan dia memakai alas kaki. Dilahirkan dia memakai pakaian, dilahirkan dia sudah berkhitan atau dilahirkan dalam kondisi dia membawa harta, tidak ada. Semua manusia dilahirkan dalam kondisi kosong seperti ini. Dan seperti itulah Allah akan kembalikan mereka nanti. Dalam satu riwayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini, Aisyah radhiyallahu taala anha yang ketika itu juga mendengar berita ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, "Wa sau'atah, ya Rasulullah, bagaimana dengan aurat-aurat manusia saat itu?" Qala ar-rijal atau qalat ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Itu akan berpotensi laki-laki dan wanita saling memandang aurat mereka. Karena hadis itu disebutkan Nabi umum, innakum mahsyuruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Kalian semua akan dikumpulkan dalam kondisi di atas tadi. Berarti semuanya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Cerdas ditangkap oleh Aisyah. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru a'zham min an yuhimmuhum dhalik." Kondisi ketika itu, kengerian hari tersebut, itu lebih menyibukkan pemikiran mereka dibandingkan untuk melihat siapa yang ada di depan mereka. Jadi sudah tidak kepikiran lagi. Ini mungkin belum kita bayangkan. Sak ruwet-ruwetnya kita, sak pusing-pusingnya kita, kadang-kadang masih perhatian dengan siapa orang yang di depan. Apalagi dalam kondisi yang disebutkan, tidak berpakaian sama sekali. Itu pasti menarik perhatian kita, kalau di dunia. Tapi kalau ketika hari kebangkitan itu tidak pernah kita bisa membayangkan bagaimana kondisi asalnya, bagaimana mengerikannya, bagaimana menakutkannya. Bagaimana tidak? Saat semua manusia dikumpulkan untuk menunggu putusan amalan mereka. Dan ketika itu tidak ada satu makhluk pun yang mengingkari bahwa hisab, mizan, peradilan amalan itu adalah benar-benar sesuatu yang hak. Boleh jadi semasa hidupnya di dunia dia mengingkari, saya tidak percaya adanya kebangkitan, saya tidak percaya adanya perhitungan hari amalan. Tapi saat itu semua manusia percaya. Kenapa? Mereka telah melihat di hadapan matanya. Demikian pula tambahan kondisinya di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan matahari mendekat kepada mereka. Dalam hadis disebutkan qadromil, sejarak satu mil. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud satu mil. Intinya itu jarak yang terdekat dibandingkan jarak matahari sekarang. Berapa jarak matahari sekarang? Jauh? Jauh. Ada yang menyebutkan 90 ribu berapa itu? Mil atau kilometer jauhnya dari bumi. Masih terasa panasnya. Kita rasakan panasnya. Bagaimana kalau ketika nanti itu didekatkan sejarak satu mil. Katakanlah satu mil yang kita kenal sekarang beberapa kilometer. Bukankah sangat terasa panasnya? Lalu dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan permulaan benarnya pertanggungan jawab atas amalan. Keringat mereka akan bercucuran dan akan naik meninggi ke arah atas tubuh mereka sesuai dengan amalannya, sesuai dengan kadar amal keburukannya. Semakin banyak dia terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, akan semakin banyak keringatnya, bisa menenggelamkan dia. Nah itu kondisi saat dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Sudah bisa kita mengerti bagaimana kengerian hari itu. Maka wajar jika Nabi SAW beliau menegaskan al-amru a'zam min dhalik, atau al-amru a'zam min an yuhimmahum dhalik. Perkaranya lebih menakutkan dibandingkan mereka perhatian hanya dengan siapa yang ada di hadapan mereka. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah surat yang kita hafal semua. Di akhir surat Abasa Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Yauma yafirrul mar'u min akhih." Hari di mana seseorang itu akan lari. Dia akan lupa siapa temannya dahulu. Wa ummihi wa abih. Jangankan teman, dia pun akan lupa siapa ayahnya, siapa ibunya. Wa sahibatihi wa bani, atau yang lebih dekat lagi, dia juga akan lupa siapa istrinya, siapa anaknya, lupa. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing manusia ketika itu kata Allah, mereka tersibukkan dengan sesuatu yang ada di hadapan mereka. Sudah tidak ingat siapa-siapa, apalagi untuk memperhatikan siapa di depannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini berita yang pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh manusia nanti akan dikumpulkan dalam kondisi yang kita sebutkan di atas tadi. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya 103, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Kami benar-benar akan mengembalikan mereka sebagaimana awal penciptaannya, awal kelahiran mereka di dunia. Ini poin yang pertama ini. Kemudian poin yang kedua, Allah tegaskan wa'dan 'alaina. Ini sebagai janji atas kami. Bukan wa'dan lana, Allah sebutkan. Biasa kita kenal kalau janji itu pasti dengan lam, kepemilikan. Janji saya, janji milik saya. Tapi Allah sebutkan dengan ala, wa'dan 'alaina, janji atas kami, supaya lebih tegas. Baru poin yang ketiga, Allah tutup inna kunna fa'ilin. Kami benar-benar akan melakukannya. Apa rahasianya ayat ini menyebutkan dua kali penguatan? Seandainya Allah sebutkan bahwa mereka benar-benar akan dikembalikan, dikumpulkan di padang mahsyar seperti halnya awal kali mereka dilahirkan, itu sudah cukup memberikan peringatan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kuatkan wa'dan 'alaina, janji atas kami, dan kami benar-benar akan melakukan hal itu. Tayib. Hal ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, karena di sana orang-orang kafir Mereka ada yang mengingkari hari kebangkitan. Bahkan mereka mengingkari adanya hari al-mahsyar tadi, yaumul mahsyar, hari di mana seluruh manusia akan dikumpulkan. Ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini turun. Mereka mengingkari tentang adanya hari kebangkitan, hari manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang kita sebutkan di atas. Tapi masalahnya sampai sekarang pun masih ada manusia-manusia yang berpikir seperti ini. Mereka tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan setelah kematian. Mereka tidak yakin akan adanya hari dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dengan kondisi di atas tadi. Sampai hari ini masih kita dengarkan. Maka ayat ini tetap berlaku untuk mereka, wa'dan 'alaina. Ini janji atas kami, kami akan benar-benar melakukannya. Allah sebutkan ungkapan mereka yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka mengatakan in hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. In hiya, tidaklah kehidupan kita ini illa hayatunad dunya, hanya kehidupan kami di dunia satu kali saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, atau namutu wa nahya, kami akan hidup di kehidupan sekarang. Kemudian nanti kami akan mati dari kehidupan dunia ini. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan pernah dibangkitkan. Mereka menganggap hidup di dunia ini cuma satu kali. Masih sering dengar seperti ini? Sering. Hidup cuma satu kali, manfaatkan untuk bersenang-senang. Maka jangan sampai antum thalabatul ilmi yang di sini berpikiran sama seperti mereka yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Menganggap hidup kita hanya satu kali, lantas apapun yang antum mau kerjakan, kerjakan. Apapun kesenangan yang ingin antum dapatkan, dikejar. Saya pengennya begini, saya pengennya begitu. Kenikmatan duniawi saja. Ya, jangan sampai seperti itu. Sebelum nanti kita menyesal, karena kematian tidak akan ada yang tahu. Kapan dia datang tidak tahu. Barangkali nanti malam menjadi malam terakhir kita. Besok pagi sudah tidak bisa melihat dunia ini lagi, siapa tahu. Dan saat Allah sudah mewafatkan kita, ketika malaikat maut sudah datang, antum akan yakin semua manusia akan bisa melihat malakul maut di saat kematiannya. Dia bisa melihat malakul maut itu datang. Tapi sudah terlambat. Saat dia sudah melihat malakul maut, malaikat maut datang mencabut nyawanya, sudah terlambat waktunya. Sebagaimana Fir'aun, ketika sudah benar-benar melihat kematian di hadapan matanya, saat sebelum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sempat mengakui Allah sebagai Rabb, tapi terlambat. Kenapa? Sudah di detik-detik terakhir, rohnya sudah sampai di kerongkongan. Badan bawah sudah mati, atas masih bisa melihat. Dan itu tertulis di Al-Qur'an. Fir'aun mengakui Allah sebagai Rabb. Tapi kenapa tetap ditenggelamkan oleh Allah? Karena terlambat waktunya. Saat sudah kematian datang, sudah tidak ada lagi waktu. Maka waktu untuk beramal soleh itu sampai sebelum kematian datang kepada kita. Kalau sudah kematian datang, sudah tidak ada koreksi, tidak ada di stop, tidak ada di pause dulu kematian. Nunggu dulu sebentar, barang satu detik, dua detik, tidak bisa. La yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastakdimun. Kedatangan malaikat maut itu tidak bisa ditunda. Barang sesaat atau dimajukan barang sesaat, tidak bisa. Maka ma'asyiral qorahimani wa rahmakumullah, silahkan kepada mereka orang-orang yang mengatakan demikian, nanti mereka akan melihat sendiri. Saat sudah dikumpulkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan, sudah terlambat. Dan semua manusia sudah berada pada haqqul yaqin, di mana benar-benar mereka tidak akan bisa mengingkari. Kalau sekarang di dunia silahkan, boleh berdebat, terserah. Tapi nanti pembuktiannya adalah ketika maut menjemput kita masing-masing. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim SAW. Ketahuilah bahwasannya makhluk yang pertama kali akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliaulah nanti yang akan pertama kali diberikan pakaian. Taib. Kita yakin itu bahwa Allah akan memberikan kemuliaan kepada manusia-manusia yang dikehendakinya. Diberikan fadilah, keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup auratnya. Dan yang pertama kali mendapatkan keutamaan itu adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan tidak difahami dari hadis ini bahwa hanya Ibrahim saja yang diberikan pakaian nanti di hari kiamat untuk menutupi auratnya, tidak. Tapi Allah akan pilih beberapa orang atau banyak orang, banyak manusia yang layak mendapatkan keutamaan tersebut, Allah akan tutup auratnya dengan diberikan pakaian. Ini menjadi keyakinan kita dan harus kita yakini. Namun jangan bertanya kelanjutannya. Pakaiannya seperti apa, siapa yang memberikannya, bahannya dari apa, tidak tahu. Kenapa kaifiahnya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan dibayangkan terlalu jauh. Intinya kita yakin ada nanti ketika di padang mahsyar orang-orang yang akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pertama adalah Ibrahim. Itu sebagai keutamaan. Para nabi yang lain mereka diberikan. Kenapa? Karena al-khususiyah, kekhususan yang disebutkan dalam hadis ini bukan takhsis mutlak. Takhsis mutlak itu satu kekhususan yang tidak berserikat padanya orang lain, itu namanya takhsis mutlak. Sedangkan di sini bukan takhsis mutlak kepada Ibrahim. Ini hanya sekedar keutamaan di mana Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi salam untuk mendapatkan keutamaan diberikan pakaian pertama kali. Setelah itu baru nanti para nabi yang lain diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kemudian kata Nabi SAW, ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dzatash shimal. Ketahuilah bahwasanya nanti di hari kiamat akan didatangkan rijalun min ummati, sekelompok dari umatku. Jumlahnya tidak tahu, apakah sedikit ataukah banyak, berapa persen dari umat Muhammad SAW. Intinya akan ada dari mereka, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk digiring itu tadi. Kemana mereka digiring? Kata Nabi SAW, dzatash shimal. Mereka akan diarahkan ke jalur sebelah kiri. Ke jalur sebelah kiri. Itu saat nanti umat nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dipanggil. Kemudian dipisah sesuai nabi mereka. Dibawa sesuai dengan nabi mereka. Nah, tinggal umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbesar setelah umatnya Isa alaihi salatu, umatnya Musa alaihi salatu wasallam. Umat Muhammad menjadi umat yang terbesar dan terakhir. Maka ketika mereka digiring, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, ada satu keutamaan, satu keistimewaan, di mana umat Muhammad SAW akan dipersilahkan untuk mengunjungi haud, telaga Nabi SAW. Itu harapan semua orang, dan itu tanda apakah antum akan mendapatkan syafaat Nabi atau tidak dengan telaga ini. Nah, ketika mendatangi telaga Nabi SAW yang sangat luas, luas langit dan bumi, airnya itu lebih manis dibandingkan madu, lebih putih dibandingkan susu. Nikmat bukan main, dan belum pernah ada yang seperti air telaga Nabi SAW nikmatnya di dunia. Maka antum bayangkan sekarang mana minuman paling enak, belum ada. Itu nanti akan menjadi yang paling nikmat. Aniyahnya, cangkir-cangkir untuk minumnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejumlah bintang di langit. Jadi jangan khawatir nanti berdesak-desakan gimana, tidak. Telaga Nabi itu luas, seluas langit dan bumi, dan cangkir untuk minumnya banyak. Tetapi masalahnya ketika mereka diizinkan untuk mengunjungi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang yang dihalangi oleh Allah. Bukan Nabi yang menghalangi. Kalau Nabi SAW, beliau sebagai Nabi yang dikatakan oleh Allah di akhir surat At-Taubah, surat Al-Baro'ah, beliau adalah seorang Nabi yang harisun alaikum, yang selalu semangat memberikan hidayah untuk kalian, dan selalu lembut kasih sayang kepada kalian. Beliau mempersilahkan semua umatnya. Tapi Allah yang tidak mengizinkan ada di antara mereka mendekat ke telaga Nabi SAW. Mereka terhalang. Kemudian diarahkan ke jalan menuju neraka. Itu dilihat oleh Nabi SAW. Coba antum bayangkan. Ada seorang yang sangat mengasihi kita. Sangat menyayangi kita. Begitu melihat kita tidak bersama dengan orang itu. Dengan orang tersebut. Bagaimana perasaan orang itu? Jelas kaget. Kenapa kok ada yang dikecualikan? Ada yang dipinggirkan? Ada yang dijauhkan? Maka bertanyalah Rasulullah SAW. Ashabi, ashabi, ummati, ummati. Umatku, umatku. Kenapa kok menjauh? Kenapa kok tidak kesini? Tapi dikatakan beliau, kepada beliau SAW, siapa mereka ini? Orang-orang yang terhalang untuk mendapatkan keutamaan mengunjungi telaga Nabi SAW. Nah kalau sampai terhalang ini, jangan berharap syafaat yang lain. Sudah enggak akan bisa dapat syafaat. Mereka diusir dari telaga Nabi SAW, diarahkan menuju neraka. Nah siapa orang-orang itu? Kita mengetahui ini supaya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang digiring menuju jalur kiri tadi. Sudah tidak bisa mendapatkan keutamaan untuk menikmati air dari telaga Nabi SAW. Apalagi mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, langsung digiring ke neraka. Nah mereka disebutkan oleh Nabi SAW. Orang-orang itu adalah mereka yang berbuat sesuatu yang diada-adakan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa lembutnya. Bahasa lebih tegasnya mereka adalah orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini seharusnya kita ini takut. Kalau membahas masalah bid'ah ini kita harusnya takut. Jangan kemudian lancang, oh ada begini ada begitu, banyak alasan untuk melegalkan kebid'ahan. Nah ahlu sunnah kenapa kok dikenal sebagai orang yang tegas, bahkan dikatakan keras dalam masalah bid'ah? Ya ini tujuannya untuk melindungi umat ini, supaya jangan sampai mereka itu termasuk orang-orang yang diarahkan menuju jalur kiri, masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Ini kasih sayang kita sebagai ahlu sunnah, bukan mau memecah umat, tidak. Bukan mau masukkan orang ke dalam neraka, tidak. Itu peringatan. Baik. Di mana ada seorang ulama ahlu sunnah menunjuk fulan berbuat bid'ah dia masuk neraka? Tidak. Yang disebutkan adalah hukum umum. Perbuatan ini perbuatan bid'ah. Konsekuensinya apa? Kalau perbuatan bid'ah orang yang melakukannya tadi dia terancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang didakwahkan oleh ahli sunnah. Dan seperti itu pula gambaran mereka. Sama seperti Nabi SAW dalam hadis yang kita bahas sebelumnya. Permisalan Nabi SAW kepada umat ini seperti seorang yang menyalakan api di tengah malam. Kemudian datang serangga-serangga, hewan-hewan kecil mendekat kepada api itu. Mereka ingin mendapatkan kehangatan atau manfaat-manfaat lain dari api yang dinyalakan di tengah malam itu. Tapi mereka tidak akan pernah sadar bahwa begitu mereka mendekat ke dalam api itu, mereka akan terbakar, mereka akan binasa. Nah Nabi adalah orang yang menghalau mereka supaya tidak masuk ke dalam api ini. Ahlu sunnah demikian juga. Mereka menghalau manusia dari perbuatan bid'ah supaya mereka tidak terjatuh. Karena kalau sampai nanti mereka terjatuh, binasa mereka. Tapi sekali lagi itu bukan konsekuensi yang kemudian kita harus menentukan fulan finnar, fulan fil jannah, tidak. Kita hanya menyampaikan, kita hanya memperingatkan. Tapi jangankan kita ahli sunnah, lo Nabi SAW saja beliau mengatakan, kalianlah yang yatafallatuna min yadi, yang berusaha untuk lepas dari pegangan tanganku ketika dihalau dari api di tengah malam itu. Kalian yang berusaha lepas. Sama saja kita katakan seperti itu juga. Kalian yang berusaha lepas. Kalau sudah lepas ya silahkan. Kan kami hanya memberikan peringatan, hanya memberikan nasihat, hanya menyampaikan hukum. Mau diterima atau tidak silahkan. Karena nanti pembuktiannya bukan sekarang. Nanti di saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kondisi yang kita bahas di atas tadi, baru kelihatan siapa sebenarnya orang-orang yang akan terusir dan siapa orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan menikmati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bertanya, "Kenapa ada di antara umatnya yang digiring masuk ke dalam neraka?" Ini juga sebagai penegas bahwa mereka itu benar-benar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan umat Nabi yang lainnya. Karena kalau itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, mereka dikumpulkan bersama nabi-nabi mereka sendiri-sendiri. Dan ini dalil jelas menunjukkan bahwa ada di antara kaum muslimin, di antara kita, yang nanti akan digiring menuju ke neraka. Padahal dia muslim. Padahal dia muslim, dia mengaku orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi toh ternyata digiring ke neraka. Tayib. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sebutkan tadi, menjadi hadar, menjadi pengingat keras untuk kita, perbuatan bid'ah apapun itu, hukum asalnya adalah ditinggalkan terlebih dahulu. Ini perkara bid'ah, bid'ah mungkarah, tinggalkan dulu. Masalahnya nanti kemudian rinciannya bagaimana terakhir. Sebagaimana ketika kita mendengarkan maksiat, mendengarkan dosa, tinggalkan dulu. Mendengarkan sesuatu yang haram, hukum asalnya, tinggalkan dulu. Perinciannya nanti. Ini kita bahas kemarin juga. Terhadap hukum-hukum itu, perlakukan sebagaimana yang diminta. Fauron, secara langsung. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam agamanya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sama seperti apa yang diucapkan oleh Isa alaihi salatu wassalam. Kuntu syahidan alaihim madumtu fihim. Ya Allah, aku menjadi saksi atas mereka selama aku hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Tapi ketika engkau telah mewafatkan aku, engkaulah yang menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan mereka. Dan engkau yang mengetahui segala sesuatu dari apa yang mereka lakukan itu. Isa alaihi salatu wassalam pun nanti, sampai sekarang, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ada orang-orang yang berkeyakinan salah tentang hak Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu nanti akan terjadi terus sampai hari kiamat. Tapi apakah beliau alaihi salatu wassalam bertanggung jawab atas itu? Tidak. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan panggil beliau dan akan tanya beliau alaihi salam di hadapan semua orang-orang yang menganggap beliau adalah sebagai ilah yang sampai sekarang pun masih ada. Boleh sekarang mereka mengatakan bahwa apa yang mereka yakini itu adalah sesuatu yang benar, tapi nanti di hari kiamat Allah akan hakimi, Allah akan datangkan Isa alaihi salatu wassalam, kemudian Allah akan tanya kepada beliau, "A anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah?" Hai Isa, apakah engkau yang mengucapkan kepada mereka, manusia-manusia itu, ittakhidhuni, jadikanlah aku wa ummiya dan ibuku ilahain min dunillah, dua sesembahan lain di samping Allah? Ini akan ditanya. Apa kata Isa? Apakah Isa akan menjawab, "Iya, saya, ibunda saya Maryam termasuk satu dari tiga ilah sebagaimana keyakinan mereka yang sampai sekarang masih ada"? Tidak. Isa akan mengingkari di hadapan mereka semua. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidak pantas bagiku, an aqula ma laysa li bihaq, untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hakku untuk mengucapkannya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Seandainya aku yang mengucapkan itu di hadapan mereka, kepada mereka, bahwa aku dan ibuku adalah dua sesembahan lain di samping Allah, sehingga aku dan ibuku menjadi dua dari yang tiga, engkau telah mengetahuinya. Engkau pasti akan mengetahuinya, kata Isa alaihi salatu wassalam. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau adalah zat yang mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam diri engkau ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Baru setelahnya Isa mengucapkan apa yang dinukil oleh Nabi kita Muhammad SAW tadi. Aku menjadi saksi atas mereka selama aku hidup. Tapi setelah aku meninggal, aku tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi tanggung jawabnya bukan ada pada Isa alaihi salatu wassalam, tapi tanggung jawabnya adalah ada pada mereka yang menganggap Isa satu dari yang tiga dan menjadikan ibunda Isa Maryam alaihi salam termasuk dua dari yang tiga. Mereka yang akan mempertanggungjawabkan itu tadi. Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ringkas, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim. Nanti akan dikatakan kepada beliau, mereka itu, umatmu itu tadi, mereka adalah orang-orang yang murtad. Mereka yang kembali berbalik arah setelah kepergianmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini juga dalil bahwa ada di antara kaum muslimin yang murtad meninggalkan agamanya, dan merekalah juga yang termasuk di dalam golongan umat Muhammad SAW yang akan digiring masuk ke dalam neraka. Meskipun tadinya mereka muslim, tapi kaidah selama dia meninggal atau mati tidak dalam kondisi sebagai seorang muslim, maka dia masuk ke dalam neraka. Tetapi meskipun dia pernah murtad lalu kemudian kembali lagi memeluk Islam dan dia wafat dalam kondisi dia sebagai seorang muslim, dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Murtadnya tadi tidak berpengaruh, tidak bermadharat selama dia telah bertaubat. Jadi yang dilihat bukan murtadnya, tapi matinya di atas apa. Kalau dia matinya sebagai muslim, dia muslim, mendapatkan keutamaan, mendapatkan janji-janji baik dari Allah. Tapi kalau dia mati di atas kekafiran, meskipun prosentase antara kekafiran dia dengan keislaman dia lebih banyak keislamannya, lebih banyak ketaatannya, lebih banyak keimanannya, dia tetap sebagai seorang yang kafir musyrik, tidak mendapatkan kebaikan apapun. Baik, mafhum? Jadi intinya ada pada terakhirnya, innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang kita lakukan itu tergantung akhirnya. Maka kalau kita beramal jangan sombong, jangan berbangga diri, jangan merasa baik dulu. Tunggu sampai apa akhir kehidupan kita. Kalau Allah wafatkan kita di atas ketaatan itu, walhamdulillah, itu yang kita inginkan dan kita tidak bisa menjamin itu. Kita tidak bisa menjamin itu. Maka untuk apa berbangga dengan amalan kita? Untuk apa takabur dengan kebaikan, dengan amalan soleh, dengan ilmu kita? Tidak perlu. Cukup minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan sebagai seorang muslim. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan ketapel. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.